dan ini bisa tambah manfaat ya, terus untuk pribadi dan untuk umat selanjutnya. Yuk. Buka halaman 7 berarti. Bukan 7. Halaman berapa, Neng? 7 ya? Iya. Betul. Langsung ambil ijarah kan. Nah, ada pembukaan. Jadi sebelum kita masuk dalam ke akdun ijarah ini, jual beli atau ukut dalam Islam menurut Imam Hanafi itu terbagi ada 3, yaitu akdun muawadat, akdun tabaruat, dan akdun tawsikat. Ini sebagai maklumat aja kalian, gak usah dicatat juga gak apa-apa. Akdun muawadat itu seperti apa? Kita ngasih uang, dia ada barang, ada pengganti, ada tabadul, penggantian. Ada uang, ada barang gitu kan. Itu namanya akdun muawadat. Yang kedua ada akdun tabaruat. Itu enggak perlu ada ganti. Kayak kita ngasih hadiah, ngasih nafkah, ngasih apalagi pertolongan, ngebantu, itu tabaruat. Nah, terus akdun ketiga adalah tausikot. Itu kayak pernikahan. Kalau enggak ada tausikot, itu enggak disebut enggak meyakinkan, khawatirnya kayak nikah siri. Nah, nanti kalau ada sesuatu masalah di kemudian hari, si perempuan enggak bisa menguatkan bahwa dia telah menikah gitu. Contohnya seperti itu. Tapi kita ke lebih mengerucutkan tentang muawadat, yaitu akdun adanya tabadul. Jenis-jenisnya diantaranya ada apa? Jual beli, bai'un. Terus ada ijarah termasuk juga. Terus apa lagi? Ja'alah, ada simsarah. Terus ada apa lagi? Dan sebagainya. Nah, kita masuk langsung ke akdun ijarah. Ijarah ini di sini maf'ul kullu minal ijarah wa tamlik. Ijarah secara bahasa adalah mustaq minal apa? Minal ajri. Wal fi'lu ajara ya'juru wa laha ma'nayan. Jadi kata ijarah itu dari ajara ya'juru, punya dua makna. Makna pertama ada al-qira 'alal amal. Apa artinya? Upah. Iya, upah. Sewa ya, atas pekerjaan, suatu pekerjaan. Itu nomor satu. Nomor duanya adalah jabrul admil kasir, memaksa tulang yang patah. Tapi ini tidak masuk. Ambilnya makna yang pertama. Terus di sini ja'a fi ta'rifat anal ijarah aqdun al manafi bi'audin wal mal au tamlikul manafi bi'audin ijarah bi wa bi ghairi audin i'arah. Jadi ijarah ini bisa dua makna. Makna ainun, makna manafi. Ainun di sini adalah benda. Ya. Ijarah tadi apa, Sek? Sewa. Berarti kita memanfaatkan manafi-nya. Kalau kita sewa rumah, rumahnya tetap punya pemilik igar, tetapi manfaat kita tinggal di sini, hamamnya, kamarnya, isolahnya kita pakai, itu manafi namanya. Itu kita yang menggunakan, tapi hak milik masih sohibul igar gitu, paham enggak? Nah, teteh ini kan lagi dikerucutkan. Oke, maknanya ada yang enggak paham? Paham. Anal ijarah, bahwa ijarah atau sewa itu adalah akadun alal manafi, akad terhadap manfaat suatu barang ya, bi'audin, dengan adanya pengganti, imbalan. Nah, yaitu berupa malun. Nah, mal itu sesuatu yang mutanawil, yang berharga, yang bernilai. Au tamlikul manafi, atau berpindahnya kepemilikan manfaat, bi'audin, dengan ganti ya, itu dinamakan ijarah. Tapi kalau tamlikul manafi tanpa audin, itu dinamakan i'arah. Apa i'arah? I'arah jual pinjam. Kayak kita minjem tip X. Nah, berarti isi tip X-nya kita manfaatkan, tapi tanpa adanya kita mengganti. Saya ganti isinya, enggak gitu. Itu i'arah namanya. Al-ijarah syar'an. Nah, biasanya dalam fikih itu setelah kita memaknai sesuatu itu dengan lugoh, lugoh berarti ahlul lugoh ya. Nah, itu kita maknai secara ahlul fuqaha. Kenapa? Karena mereka adalah sahibnya biar bisa menghukumi ini muamalat ini masuknya ke haram atau ke halal. Jadi disesuaikan dengan makna para fuqaha gitu. Nah, masuk ke tarifnya Imam Hanafiyah. Memaknai ijarah itu bi annaha aqdun ala manfa'ah bi audin wa huwa malun. Ayo artikan. Apa? Ijarah adalah aqdun atas manfaat dengan pengganti imbalan. Mudahlah. Langsung. Wa arafa malikiyah bi annaha tamlikul manafi'u syai'ul mubah muddatun ma'lum bi audin. Apa? Hampir sama maknanya, tetapi di sini ditambahkan dengan syai'un mubah. Harus ya, aqdun sesuatu apa tadi? Pede lah, ayo. Kalian tingkat 2 harus bisa nerjemahkan. Berpindahnya ke pemanfaatan. Ya. Itu yang diperbolehkan. Sip. Terus pada waktu yang pada waktu yang ditentukan yang dengan pengganti. Dengan pengganti. Di sini ada tambahan apa? Muddatun ma'lumah. Ya, ditambahin. Itu takrifnya Malikiyah. Terus arafah Syafi'iyah biqaulihim aqdun 'alal manfa'ah maqsudah ma'lumah. Al-qabilah qabilatul lil badli wal ibahatu bi'audin ma'lum. Aqdun atas manfaat yang ditunjukkan dengan tujuan yang dipahami, yang dimengerti. Ya, tujuannya apa? Saya ingin memanfaatkan rumah ini, saya ingin memanfaatkan motornya, saya ingin memanfaatkan mobilnya. Itu namanya aqdun manfa'ah, ijarah, ya. Qabilah adanya tabadul manfaat dengan harta wal ibahah. Nah, sesuatu itu dibolehkan akadnya, bukan sesuatu kayak jual apa? Ijarah sesuatu yang haram, homer, contoh gitu kan, bangkai, atau dan sebagainya. Bi'audin maklum dengan jumlah atau harta yang maklum, diketahui. Contohnya ijar ini berapa? 1000, contoh sebulan. Amin. Tapi enggak mungkin. Contoh itu. Iya. Wa arafa hanabilah bi annaha aqdun 'ala manfa'ah mubahah ma'lumah min ainin muayyanah aw mausufah fi dhimmah aw amal bi audin ma'lum. Ainin muayyanah maksudnya barang yang telah ditentukan, kayak tadi rumah, mobil atau motor. Aw mausufah sesuatu yang disifati. Contoh aku ingin mesen atau ingin sewa baju pengantin contoh ya. Baju yang pernak-perniknya warna pink, kerudungnya warna pink, kayak gitu. Itu mausufah namanya. Biasanya tender ini tuh. Fidimmah. Nah, ini kenapa fidimmah? Karena belum adanya takobut. Takobut itu apa? Ada uang, ada barang. Belum seperti itu. Fidimmah itu baru mesan. Kalau kita masih tanggungan, aku punya hutang ke kamu uang, buat apa ngebayarin kamu karena telah mengerjakan pesanan aku? Itu fidimmah. Jadi masih ada tanggung jawab gitu. Paham enggak? Oke. Okay. Min hilal ta'rifatil fuqaha lil ijarah yatadi huma yali. Nah, ini syarat ta'rifnya. Anna ta'riful Hanafiyah lil ijarah qad ja'a khalian minal iddatul quyud. Jadi katanya makna dari Imam Hanafi ini memaknai ijarah itu masih belum sempurna, khalian, masih ada kurangnya. Dari beberapa segi. Pertama, awaluha kaunuhu manfa'ah mubahah. Nah, dari bendanya itu apa itu manfaat apa enggak gitu kan? Sesuatu yang dibolehkan apa enggak? Masih belum. Imam Syafi'i itu Imam Hanafi terlalu luas, terlalu am. Jadi enggak dikaitkan. Terus yang kedua, muddatun intifa' ma'lumah. Waktunya juga enggak dijelaskan sama Imam Hanafi. Nah, itu kekurangannya menurut ini. Terus yang ketiga, ujrahnya juga enggak diketahui berapanya, jadi masih am sekali. Maka menurut doktor atau penulis kitab ini, katanya makna Imam Hanafi tidak termasuk makna yang rajih. Amma ta'riful Malikiyah faqad ja'a qalian min quyud kaunuhu mu'awid ma'lum. Nah, sedangkan ta'rifnya Imam Maliki itu penggantinya enggak tentu, enggak jelas gitu. Harus dijelaskan bahwa yang namanya ijarah itu adalah aqdun 'alal manfa'ah harus maklumah fi kulli hal gitu. Entah fi kaunu manfa'ah mubahah atau fi kaunu intifa'il mubahah ay maklumah au ujrah maklumah gitu. Kemudian Imam Syafi'i juga dia faqad ja'a muqayyadan bi kauni manfa'ah maqsudah laisat bitafihah. Masih umum juga. yang namanya makna itu harus jami wa mani gitu kan, masih meliputi semua tapi mengeluarkan yang tidak perlu. Nah, sedangkan Imam Syafi'i juga masih belum mani, masih jami saja di sini. Maka menurut doktor di sini, amma ta'riful hanabilah fa'ara annahu ta'rif jami'an. Nah, jami'an itu udah menyeluruh lengkap. Faqad ja'a syamilan linau'ain al-ijarah wahya al-ijarah manafi' wa ijarah a'mal. Nah, kama syamala ijaratul ain mari'ah. Nah, maknanya yang dari Imam Syafi'i, Imam Hanabilah udah termasuk. Berarti maknanya Imam Hanabil itu paling rajih katanya. Wal ainu mengusulkan fi dhimmah wa in ja'a falyamin qaid kaunul manfa'ah maqsuda ay manfa'ah laysat bi kafiyah. Ya. Jadi paling rajih maknanya siapa? Imam Hanabilah. Baik. Kau rajihnya. Mafhum mutamlik. Ada yang ditanyakan? Ada yang lanjut ya? Kenapa, Neng? Lanjut. Tamlik lugatan al-milku mim wal lam wa kaf al-aslu sahih yadullu ala quwwati fi syai'in wa sihhah wal milku huwa kullu ma yamliku minal mal, segala sesuatu yang dimiliki dari harta. Wal milku fil istilah wa ittisalu syar'i bainal insan wa bainas syai'in yakunu mutlaqan litasarrufihi fihi wa hajizan an tasarrufi ghairihi fihi, itu adalah ikatan secara syar'i antara seseorang atau manusia dengan suatu benda atau dengan sesuatu, itu yang dinamakan dengan milkun. Kayak baju yang kita pakai ini milkun gitu kan. Kalau enggak ada ikatan ngapain kita pakai gitu kan? Yeah. Itu namanya ittisal syar'i, milkun. Yakunu mutlaqan. Nah, jadi kita bisa secara mutlak mempergunakan baju apa? Mau dipakai, mau dijemur, mau dijual, apa dipinjamkan, itu namanya tasarruf mutlaqan. Bebas kita mempergunakannya. Li tasarrufu fihi wa hajizan an tasarrufu ghairu fihi. Nah, kalau ada orang yang mau pakai baju kita, kita berhak untuk melarangnya, mencegahnya. Enggak boleh gitu. Ini punya aku, ini punya gue gitu. Ngapain lo pakai-pakai gitu kan? Contohnya. Yang baina Arafah lewat. Nah, di sini Teteh agak bingung. Ada syarhu ta'rif tapi maknanya al-qarof itu diambil. Kalian gimana? Diambil enggak ini? Belum belajar ilmunya online. Oh. Jadi belum ada muhadharah apa gimana? Ada dari teman. Oh, dari teman. Dari tengah langsung. Terus ini gimana? Langsung ke tengah apa dibahas aja? Dibahas aja. Oke. Gas terus. Terus lanjut. Oke. Ini bisa dihapuskan? Tentang ijarah, tentang tamlik. Ini kesimpulan aja yang Teteh ya. Tamlik menjadi korofi. Nah, tamlik itu ada ainun, ada almanafi. Ini teh. Nah, itu. Ahli Audin. ini sama. Tempatnya juga gitu, tenang. Tepat. Ini terbagi dua. Ayunnya di Audin ada. Ini tuh ada harusnya Ainun, ini ada manfaat. Ainun ada manfaat. Gitu. Ya, bentar ya. Sekarang alel manfaah bi audin atau bi audin, kalau ainunnya berarti bisa albayun sama kibah. Kalau ainun jadi kibah. Mau lama kata, sekarang ubah aja. Biar enak. Amlek ainun manfaah. Audin dikali di audin. Kemudian terbagi lagi ini di sini. Kepemilikan ain benda, kepemilikan manafi itu terbagi dua, ada di audin dengan di audin. Nah, sedangkan di ainun jika dia adanya penggantian kepemilikan, ya berarti jual beli. Kalau adanya tanpa audin berarti tiba dia kayak gitu ya. Kalau manfaat dengan audin ijarah, contoh ini i'arah, paham lah ya, itu mudah. Itu khulasah dari penjelasannya Imam Al-Khorofi Syarh Ta'rif. Ini manfaat ini. Iya sama. Manafik. Lanjut ya ke sanian masyru'iyah al-ijarah. Sabatat masyru'iyatul ijarah minal kitab wa sunnah wal ijma wal qiyas. Jadi ada syariatnya ijarah itu, berarti diperbolehkan kita melakukan adanya akad ijarah. Itu dikuatkan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Adapun minal kitab ya. Qala ta'ala, qala ihdahuma ya abatista'jirhu inna khairaman manista'jarta qawiyul amin. Ini kalian udah bisa lah. Bisa menginikan sendiri enggak wajudilalahnya? Jadi sebutkan ayat Al-Qur'an, terus kalian nanti dimaknai wajudilalahnya ayat ini mengenai apa gitu. Ada dua, ada tiga. Tiga ayat, tiga aja ya. Apa satu? Satu kata dia. Satu aja yang mudah ya. Nah, yang nomor dua aja. Fa in abdana lakum fatuhunna ujurahunna. Nah, jadi ibu Rasulullah aja dulu dipersusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, itu Halimatus Sa'diyah itu dikasih upah. Nah, dengan dia memberikan air susunya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah SAW, kemudian nanti keluarganya dari Rasulullah memberi upah. Itu boleh, itu namanya ijarah. Jangan lupa bayar ujurahunna kalau kita mah. Wajudilalah dalat ayat al-karimah ala jawaji jaras fafiqa ta'ala fa'atuhunna ujurahunna. Ayat ini menjelaskan bolehlah katanya ya melakukan akad ijarah. Fa'atuhunna ujurahunna adalah dalil katanya dibolehkan ijarah ala rada'ah untuk menyusui ma'ajahalatil miqdarihi, walaupun kita enggak tahu berapa tetes gitu ya yang udah dikeluarkan. Nah, yang penting akad ijarah itu boleh. Tentang mikdarnya dia hurmatu hurmah mina rada'ah itu beda lagi. Paham enggak maksudnya hurmah? Jadi enggak boleh dinikahi. Jadi sudah persetujuan gitu maksudnya. Satu aja. Heeh. Lanjut. Mina sunnah. Oh, yang nomor berapa? Satu aja kan? Iya. Yang mana, yang satu apa dua? Satu. Ruyan Abadillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utu ajiral ajrahu qabla an yajifa arafahu," katanya. Apa? Berikan atau bayar kan upah ya sebelum keringat kering gitu kan. Kalian kalau nyuruh-nyuruh hati-hati. Udah keringetan belum? Kalau belum nanti aja sampai kering. Enggak lah. Kalau minta tolong gitu ya, sewa gitu. Jangan lupa bayar upahnya. Dalla dhahir am Rasulullah sallam. Maksudnya hadis ini secara dhahir amar Rasulullah memerintahkan untuk bil mubadarah, bersegera ila ta'il ujrin, untuk segera memberi upah orang yang disewa atau orang yang disuruh. Qabla firagihi, sebelum selesai minal amal min ghairi faslin, tanpa adanya pemisah katanya. Kamu kerjain benerin kulkas dulu atau apa benerin apa sianah rumah contohnya. Tapi seminggu kemudian baru dikasih upah, jangan gitu. Berarti menyelisihi hadis Rasulullah yang ini gitu. Kita lihat-lihat pekerjaannya udah berapa detik lagi. Nah, 5 detik kemudian baru kita kasih upahnya, contoh seperti itu. Anjuran bersegera membayar upah pegawai. Siapa tahu kalian calon bos besar kan ya? Amin. Kan? Langsung ke ijma. Halaman 14. Amal ijma faqad naqala Ibnu Qudamah fi Al-Mughni wal Kasani fil Bada' fil bada'il ghairihim. Qala Ibnu Qudamah ajma ahlul ilmi fi kulli asri wa kulli masri ala jawazi ijarah. Tamam. Nah, itu. Itu yang dinukil dari kitabnya Ibnu Qudamah wa Kasani tentang dibolehkannya ajma ahlul ilmi. Para ahlul ilmi itu berijma, berkumpul dari setiap tempat, setiap wilayah tentang membolehkan. Jadi mereka bersepakat berkumpul tentang bukan membolehkan, menyepakati ya bahwa akdun ijarah itu boleh. Kecuali kata Abdurrahman bin Asom, sesuatu yang doror atau yang enggak jelas. Enggak usah sih, itu enggak usah aja, enggak apa-apa. Ilama yuskan Abdurrahman bin Asom anqal la yusudai ka il bi annahu doror. Pokoknya sesuatu yang memadaratkan, goror di sini apa? Tipu-tipu, enggak jelas, itu tidak boleh. Ya iyalah. Ijarah minjem, saya pinjam sewakan kamu sesuatu. Ya sesuatu itu apa? Kan enggak tahu. Goror. Intinya tadi di Al-Qur'an udah, sunnah sudah, ijma udah. Dari ijma itu dari kitabnya siapa? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dan Kasani ya. Itu mengatakan apa? Bahwa para ahlul ilmi itu berkumpul dan mensepakati dibolehkannya akdun ijarah. Bas tok, itu aja kalian mah ijma'nya. Amma qiyas bahwa qiyas akdun ijarah ala akdul bai. Apa qiyas, kalian bisa ini maksud qiyas tahu enggak? Kamu sama aku dalam hal apa? Perbandingan. Perbandingan. Enggak, mengkiaskan tuh kayak saya pokok makanan. Iya, ya, mengkiaskan itu kayak menyerupakan gitu. Fungsinya ya. Fungsi. Bahwa kias akdun ijarah alal bayi. Nah, jual beli aja boleh, berarti ijarah juga boleh. Kenapa? Di situ karena ada tabadul. Pala majaja akdun ala a'yan, wajah bajawaju akdun ala manafi. Kalau ngejual beli bendanya aja boleh, berarti manafinya boleh juga dong. Gitu. Li'anal hajah nas ilal manafi kahajat ilal a'yan. Karena kebutuhan manusia untuk memanfaatkan suatu barang itu juga seperti butuh terhadap benda itu. Gitu. Nanti dijelaskan secara makul. Makulnya bilang apa? Fali'anna kula wahid la yakunu lahu daran mamlukan yaskunuha au ardan mamlukan yazra'uha au dabah mamlukah yarkubuha. Jadi enggak setiap orang tuh mampu ngebeli rumah, ngebeli apa? Mobil ya, atau ngebeli tanah gitu. Ngebeli rumah buat apa? Ditinggalin. Membeli tanah untuk ditanami, membeli kendaraan untuk dinaiki gitu kan, enggak semua orang mampu. Jadi kalau ada orang yang kelebihan harta bisa dipinjamkan sama orang yang enggak mampu. Nah, itu. Maksudnya waqad la yumkinu tamalluku habisyira, kadang enggak ada uangnya gitu, bisyira li adami saman, karena enggak punya uang, enggak punya piti ya, wala bil hibah wal i'arah, bahkan enggak ada yang ngasih ataupun untuk meminjamkan. Maka di sini adanya akdun ijarah li anna nafsu kula wahid la tasmah bidzalik fa yahtaj ila ijarah fa jawazat. Nah, boleh katanya. Di anna tasyri'ul Islam sarang likulli haja akdan yahtasu biha fasyara'a. Karena syariat Islam itu pasti mensyariatkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia. Maka akdun ijarah itu fasyara'a disyariatkan. Dah, segitu aja. Anwa'u akdul ijarah bi i'tibar ma'qud 'alai. Rukun arkanul bayi ada berapa? Ada. Apa aja? Mutaqidain. Ma'qud 'alai. Al-aqidan itu asyira. Al-mustari wal bai. Wasigoh ada dua, ijab wa qabul. Ma'qud 'alai itu apa? Saman wa musamman. Saman itu uang, musamman itu benda yang diuangkannya atau yang dibelinya. Ada yang enggak paham? Rukun deh, arkanul bayi. Nah, sekarang masuk ke anwa'u akdul ijarah bi i'tibar ma'qud 'alai. Ma'qud 'alai tadi apa? Saman. Dan qasimu akdul ijarah bi i'tibar ma'qud 'alai ila naw'ain. Akdul ijarah al-warid 'alal manafi'ul a'yan wa yanqasimu ila salasati aqsam. Qismul awal al-ijaratul iqar kadar wal aradi. Menyewakan jasa sewa tanah atau rumah ya. Qismu tsani ijarah urud kal malabis wal awani, barang dagangan. Iya, seperti baju atau benda gitu kan. Qismu tsalits ijarah dawab atau sewa kendaraan. Mudahlah ini ya. Kamanya qismu akdu ijarah wa ja'al manafi. Nah, ini kepada manafinya. Satu, ijarah ala a'yan mar'iyah. Menyewakan barang-barang yang tampak, yang bisa dilihat. Hai suyastari tufiha mayastri lisihatil akdul bayi. Jadi sesuatu yang tampak itu harus memenuhi syarat-syarat seperti dalam sahnya jual beli gitu. Jangan sampai menyewakan benda yang rusak, menyewakan sesuatu yang enggak bisa dipakai. Nah, itu enggak boleh gitu kan. Di dalam jual beli juga enggak boleh kita menjual barang yang rusak ataupun yang enggak bisa dipakai. Begitu juga dalam ijarah, dalam sewa menyewa. Kedua, ijarah a'yan mausufah atau menyewakan barang yang sifat mausufah, yang ada karakterik apa, ada sifatnya lah, fidhimmah. Hai suyastari tulaha mayastari tulis salam. Nah, ini syarat-syaratnya kalau mau ijarah mausufah itu syaratnya seperti syarat salam. Tahu salam enggak? Ada apa tuh? Ada salam itu order. PO. Gitu. Kayak ada sekolah nih mau pesan baju batik gitu kan, atau baju olahraga, atau baju apalagi seragam. Nah, mereka tuh pasti ngasih tahu, saya pengen seragamnya warna hijau, contoh kan. Atau saya pengen yang seragamnya tuh yang ada apanya lah pokoknya, di yang biar ngebedain sekolah dia sama yang lain gitu kan. Warna pink kek atau warna merah terserah gitu. Nah, itu mausufah. Dan dalam mausufah itu syaratnya harus seperti syarat akdun salam. Order. Biantu sofu bima yudabbituha hatta la yaqutana zubainal muta'aqidain. Kenapa harus disifati? Karena biar tidak adanya perselisihan. Aku kan mintanya warna merah, kenapa yang keluar warna hijau gitu kan? Enggak sampai seperti itu. Nau asani aqdul ijarah alwarid ala a'mal. Nah, ini istijar. Kayak jasa istijar menyewa jasa ya, ashabul harfi atau kerajinan gitu. Bakal karya orang yang punya apa? Keahlian, kreativitas. Ka'ita isil ahlil fiyatoh. Nah, kayak desainer. Dia nih, aku pengin apa? Ada apa ya? Hajatan contoh ya, hajatan apa? Fiyatoh di sini. Oh, mau ada pesta, saya pengin gaunnya yang bagus. Berarti dia nyewa desainer. Biasanya para artis kan yang kayak gitu ya. Jadi dia ijarahnya bukan bajunya, tetapi jasa kreativitas si penjahit itu gitu. Ijarah alal amal. Fa in kana saub min indal fiat kana aqdun istisna. Tapi kalau bajunya ya, fa in kana saub min indil fiat kana aqdun istisna. Tapi kalau bajunya terserah, jadi diserahkan. Ya udah terserah kamu, aku pengen yang wah, pokoknya pas pesta. Berarti itu namanya aqdun istisna. Gitu, bukan aqdun istijar. Wayan qasimu ila ajiru khas wa huwa alladhi ya'mal li wahid. Yang kedua ajiru mustarak wa huwa alladhi ya'mal lil ammatin nas. Jadi aqdun istisna itu terbagi dua. Ada untuk seseorang khusus ya. Jadi dia cuma kan para artis biasanya ada ya desainer khusus gitu. Nah, itu bisa, atau ajir mustarak. Ini biasanya kayak pabrik gitu kan. Mustarak tender kayak gitu. Dan sebagainya. Langsung keempat. Al-farqu baina aqdul ijarah muntahiya bitamlik wa bai'ul ba'dul uqud al mu'awwadat. Belum masuk tapi apa sih bedanya katanya aqdul ijarah sama uqud mu'awwadat yang lain? Al-farqu binadri aqdaina bai wal ijarah najidu annahuma min uqudul lazimah. Maksudnya uqud lazimah apa? Paham enggak? Lazim, haruslah kalau kamu udah beli ada uang, ada barang, itu namanya lazim, harus terjadi gitu. Kalau enggak lazim, ya udah kamu ambil, aku enggak bayar. Nah, itu enggak lazim itu. Asaf namanya. Ila anna aqdul bai warid 'alal ain manfaatiha bihasyiyat tamak mustari ainun manfaatiha wa bainama aqdul ijarah tantaklu fi milkiyatun manfaat faqat li mustajir duna ainun haitsu tabqa 'ala milku mu'ajjir. Jadi kalau bai itu intaqala al ainun wal manfaati syai atau sil'ah ya. Namanya kalau jual beli itu pemindahan kepemilikan barang dan manfaatnya, sedangkan ijarah itu pemindahan manfaatnya saja. Tuh maksudnya. Nah, sedangkan yang di sini judulnya aja ijarah muntahiya bitamlik. Seakan-akan ada dua aktivitas. Pertama sewa, kemudian jadi kepemilikan. Nah, nanti di situ ada perbedaan. Amma aqdul ijarah muntahiya bitamlik, adapun makna dari sewa yang berujung kepemilikan ya. Aqdun bai'un fi surah apa? Aqdul ijar. Jadi dia jual beli dalam bentuk sewa, katanya gitu. Jadi pertama sewa tapi berujung jual beli. Hadpun tujuannya apa? Minhu dhamanu baqa milkiyah, adanya jaminan tetapnya kepemilikan untuk si pemilik sahibul sil'ah atau sahibul ain. Milkiyatul ainu lil muajir. Jadi bendanya itu masih pemilik muajir apa? Sahibul ain. Sayang. Takut lupa. Arkan apa rukun ya saya itu? Tadi arkanul bait itu apa aja? Ini ada dua. Mustari bagi ini ijab. wul saman saman. Nah, berarti kalian bisa menyimpulkan dan akan ijarah apa aja. Ayo. Apa? Ayo. Apa nih? Akidani siapa aja? Mustari walbari. Pakai bahasa ini. Muajir. Lamus. Mustari. Coba aku beda kali. Tulisan jelek kali lah. Mana ya tadi? Bismillah. Arkan. Itu harus dibiasakan bahasa-bahasa kayak gini itu kalian paham. Nanti ke sana-sana. Yu. Itu al-ajir. Al-ajir. Sigohnya sama ya. Sigoh. Sigoh itu kayak bentuk kalimatnya kayak gimana. Terus samannya saman, wamu saman manafi ya manafi. Tapi ijarah bi mentah ya di tamrik sehat ini. Al-ajir mustajir ainul mu'ajir namanya. Ini sigoh ya. Nah, tujuannya apa tadi? Dhamanu baqa'u milkiyah. Kenapa harus diijarah dulu kemudian dibaik ya? Pertama ijarah dulu, kemudian di baik itu sama dengan tamlik gitu. Nah, agar ainul ijarah ini terjamin kepemilikannya oleh si muajir, sahibul malik gitu kalau kita bilang gitu. Kenapa? Karena dia masih ijarah, si mustajir masih sewa gitu. Kenapa harus pakai akad ijarah muntahiya bitamlik? Kenapa nggak langsung jual beli? Ya, karena ketidakmampuan si mustajir untuk bayar secara langsung. Jadi diadakan, dia pingin ngejual barangnya. Si ini mau barangnya, tapi uangnya nggak cukup. Apa yang disarankan? Aku jual, tapi setelah kamu sewa selama 3 tahun. Nah, itu namanya. Kenapa harus ada akad gizi? Untuk menjaga sebagai dominan. Ainul Muajir punyanya ini agar kalau nggak jadi gitu dia masih punya kepemilikan ini, nggak langsung pindah ke kepemilikan. Khawatirnya kalau langsung ke mustajir bisa rusak ketika nggak mau dibalikin, rugi mu muajir saya usaha gitu maksudnya, paham ya? Ainul Muajir bertinya sebagainya. Rumah, mobil dan sebagainya kayak gitu. Kalau kayak kredit gitu juga. Nah nanti ada di sini. Sabar neng ya. Illa anna lahu mazaya saufa adkuruha. Oh, ada beberapa poin yang akan disebutkan ya. Satu, al farqu baina ijaratan muntahiya bitamlik wa baina ijarat tasjiliyah. Oh, bitaksir itu ada. Jadi pertama, poin pertama membedakan antara ijarah muntahiya bitamlik dengan ijarah tasjiliyah. Ijarah tasjiliyah itu kayak sewa operasional, biasanya berhubungan dengan perbankan. Bank KPR ya, apa ya? Tahu nggak PR yang rumah itu, kredit itu? Jadi bank itu punya aset, contohkan apartemen lah kita bilang, apartemen. Nah, bagi orang yang mau mesewa, gak apa-apa, tapi nggak bisa dimiliki. Karena dia nanti kalau udah ganti, udah selesai akadnya 3 tahun atau setahun, dia akan ganti ke yang mau lagi gitu. Itu namanya sewa operasional, cuma menyewakan manfaatnya aja. Itu tergantung aturan banknya. Ini adanya di ekonomi inilah konvensional biasanya. Ikhtilaf ro'isi, perbedaan yang paling utama di antara ijara muntahia bitamlik dengan ijara tasjiliyah gitu. Annal a'yan mu'ajir. A'yan mu'ajir apa maksudnya? Benda ya, benda yang disewakan fil ijara tasjiliyah dalam sewa operasional ya. Ta'udu ila hiya zil bank. Itu akan kembali ke bank. Tapi kalau yang ijara muntahia bitamlik enggak. Ada pemindahan kepemilikan dari mu'ajir ila musta'jir. Tapi kalau ijarah tasjiliyah itu tetap ke bank. Paham enggak? Nah itu, mudah aja itu. Ya zul bank, mu'ajir. Di sini banknya sebagai mu'ajir. Sahibul ain. Ba'da intiha ilmu dah akad, setelah selesai akadnya. Wayabdul bang bilbahsi, maka si bang ketika udah selesai akad dengan si A, maka dia akan ya bilbahsi an mustahdimul akhar, akan nyari orang kedua gitu kan, untuk yargobu fi istijaril ain, yang mau nyewa lagi gitu. Itu perbedaannya. Bisa ya dibedakan? Kalau ijar muntahiyah bitamlik itu dari pemindahan kepemilikan dari mu'ajir ila musta'jir. Tapi kalau ijarah tasjiliyah itu tak adanya pemindahan. Mu'ajirnya siapa? Bang. Berarti ketika si musta'jirnya selesai mudahnya, gak akan jadi kepemilikan, tapi tetap jadi ke bang. Paham ya? Wa yatamayyazuha al-uslu bi'anal malik yatahammalul makhatir ar-rukudusuk wal-infifadut talab ala tilkal a'yan mima yu'adi ila khatir adamu istiglaliha. Nah, tapi di sini tuh ada keutamaannya. Uslubnya itu bahwa si pemilik akan menanggung segala ketidakstabilan ya ekonomi ketika naik dan turun nilai si ainul muajir itu. Nah, kalau ada ketidakseimbangan pasar gitu. Contoh kan kalau lagi corona kayak gini, perhotelan turun kan, enggak ada yang mau pergi ke hotel gitu kan. Pariwisatanya menurun karena nggak ada yang pergi-pergi, akhirnya diturunkan. Nah, si pemilik yang nyewa, yang masih terikat kontrak, jadi ya yang nanggung gitu. Udah turun dia harga masih mahal gitu. Nah, sekarang yang mau umroh nih, karena mau umroh atau mau haji gitu kan, sekarang lagi jarang gitu kan. Mana kalau mau masuk tuh banyak syarat-syarat lah ya. Nah, dia yang nanggung, yang sewa hotel di sana tuh bayarnya lebih tinggi gitu, contohnya. Karena adanya persyaratan kayak CPR kayak gitu kan dan sebagainya. Itu maksudnya. Ketidakstabilan pasar. Ya. Atau melemahnya permintaan terhadap benda-benda atau benda-benda yang ingin disewakan, mimma yu'addi ila khatar. Karena akan menyebabkan terhadap istiqlal itu apa? Tidak tidak berputar, itu apa namanya? Stabil. Bukan berputar. Kalau tidak ngegolang, kalau bahasa Sunda tuh apa sih namanya? Tidak berputar uang, kalau tidak berputar gimana maksudnya? Stagnan. Stagnan. Iya, stagnan. Iyalah gitu intinya. Tidak mutadawil kalau kita mah. Amma fi muntahiyatu bitamlik, adapun dalam akad ijarah muntahiyatu bitamlik, wa ba'da intihai mudahil akad, maka setelah selesainya mudah akad ya, dia sewa itu, tantaqilul ain. Nah, berpindahlah ain muajir itu ila milkiyatil mustajir. Udah, gitu aja. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يا الله Ya, lanjut. Udah azan ya. Al-farqu baina ijarah muntahi bitamlik wal bai'u bi taqsid. Nih yang tadi yang nanya. Taqsid apa artinya? Kredit. Nah, apa sih bedanya ijarah muntahi bitamlik dengan bai'u bi taqsid? Nah, satu, bai'u bi taqsid ing datanta filufihi milkiyatul ain ilal mustari bi mujaradil ibramil aqd. Jadi awal kalau akad taqsid itu emang awal mula ingin membeli, tetapi dengan cara dicicil, bukan disewa. Ini kalian bisa ngertiin kan? Okay. Apa perlu diterjemahkan? Ibromil akad itu dicicil. Bukan. Terjadi akad. Ibromil udah takobut akad. Jadi kayak ke dealer, saya mau apa beli motor tapi dicicil selama sebulan berapa bayarnya. Nah, itu namanya bai'u bil taqsid namanya. Akad pemindahan kepemilikan ainun, ainun itu barang ya, ilal mustari kepada si pembeli. Kalau ilal mustari, jadi bukan mustajir. Di sini dalam bai'ul taqsid itu nggak ada muajir mustajir, tapi bai wal mustari. Nah, jadi si pembeli itu telah melaksanakan akad, kesepakatan akad, ibramul akad ya, kesepakatan akad. Walahu hurriyah tasarruf. Nah, si pembeli juga udah punya kebebasan untuk menggunakan barang yang dia beli dengan cara dicicil tadi. Tasarruf fil bai' mabi. Mabi di sini apa artinya? Barangnya. Ala'an na yatimu sada disaman. Ketika udah lunas, yatimu sempurna sada disaman, melunasi bayarannya, cicilannya ya, ala aqsad. Wa huwa aqdun wahid. Nah, akadnya cuma satu akad aja, yaitu aqdun bai'u bi taqsid. La yatajaddadu bi intihail aqsad. Tidak akan ada akad baru ya, atau pembaharuan akad setelah selesai cicilan, nggak ada. Kalau udah selesai cicilan ya udah lunas gitu, nggak ada. Nggak ada kayak ijarah muntahiyah bitamlik. Wahada bihilaf, ini berbeda dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Fala tantakil milkiyah illa ba'da intiha ijarah, gitu kan. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik itu maka tidak berpindah kepemilikan kecuali setelah selesai akad ijarahnya. Contoh si muajir dan mustajir akadnya 3 tahun ya. Sedangkan si mustajir pinginnya setahun. Enggak bisa, tetap harus selesaikan 3 tahun sesuai kesepakatan dengan muajir gitu. Wa ibramul aqdun tamlik. Jadi ibrah tamliknya itu ketika telah 3 tahun tadi, seperti itu. Jadi apa coba perbedaannya? Kalau apa? Kalau misalkan yang kredit itu kan dia berarti apa namanya enggak terhitung waktu gitu. Yang mana? Yang kredit. Taksit. Bukan terhitung waktu. Kalau igar kan dia memang harus sampai waktunya. Kalau kredit sampai batas selesai dan membayar. Cicilannya, seperti itu. Cicilannya, kreditnya. Kalau selesai cicilan, jadi pertama bai'u taqsid itu satu akad, sedangkan muntahiyah bitamlik itu dua akad, ijarah dan tamlik atau bai' lah ya gitu. Kedua, caranya yang pertama tadi siapa si taqsid itu dia caranya dengan cicilan, tetapi tujuannya bai', sedangkan ijarah itu pertama cicilannya atau bukan cicilannya sewa. Ya, sewanya sesuai waktu yang telah ditentukan baru jual beli gitu. Kemudian sahib pelakunya, kalau dalam taksid itu ada bai wal mustari, tapi kalau dalam ijarah muntahiyah bitamlik itu ada ijarah wal mustajir muajir muajir wal mustajir gitu. Sip. Yang kedua, fil bai' lebih taksid tak tadra aqsad dayinan laziman fidi matil mustari ba'da ibramil akad. Dalam akad taksid atau cicilan ini, bahwa cicilan itu di ta'tabir, diumpamakan sebagai hutang atau dianggap sebagai hutang. Laziman, yang wajib ya, yang wajib dibayar. Fidi matil mustari, dalam tanggungan si pembeli. Ya. Ba'da ibramil akad, setelah adanya kesepakatan akad. Amma fil ijara muntahiyah bitamlik, tu'idu dafa'atul ijarat. Adapun apa dafa'at ijarat, apa pembayaran sewa ya, duyunan ghairu mustaqir, dianggap hutang tetapi belum pasti ghairu mustaqir, karena bisa aja kan si muajir nggak jadilah saya jual gitu kan, walaupun udah ada akad dari awalnya itu saya sewakan kemudian saya jual, tapi di sini belum pasti. Kenapa? Karena uang untuk membeli belum tentu ada gitu kan, jadi masih ghairu mustaqir. Tapi kalau aqsad ya taksi tadi udah dari awal sebelum mau memiliki benda udah ada akadnya, saya akan membeli barang ini dengan cicil gitu kan. Berarti paham nggak? Nah, ada pemindahan kepemilikannya jelas. Tapi kalau ijarah, ijarah aja belum selesai kok tiba-tiba memiliki. Jadi goir mustaqiroh. Nah, mustaqiroh. Ya? Berarti dia nyicil, berarti barangnya emang udah punya dia. Iya, tapi pidimah belum sempurna, tapi dia udah mustaqir karena akad dari awal tujuannya memiliki. Memiliki walaupun dia belum lunas gitu kan. Kalau contohnya barang yang dia taksir udah hilang atau apa rusak sebelum selesai, tetap harus melunasi cicilannya karena dari akad awal itu membeli gitu kan. Nah, hitungan dia ada ganti rugi asuransi itu belakangan. Tapi kalau ijarah ya kan, dia kan masih akad awalnya ijarah sewa, belum ada hak untuk memiliki, makanya ghairu mustaqiroh. Kalau hilang saya apa yang ijarah itu wajib diganti karena pemilikannya si muajir bukan si mustajir. Gitu. Illa badat tamakkun, tuh kecuali emang udah mungkin min istifa il manfaah, kecuali sudah merasakan manfaatnya, katanya gitu. Ya kan yang mau ijarah ketika dia saya cocok nih dengan rumah ini, kayaknya saya mau beli deh kan. Berarti itu udah saya udah merasa nyaman. Tamakkun, dia ingin memiliki. Nah, baru adanya akal, saya ingin beli aja deh rumah ini, contoh gitu. Nomor 3, fil bai'ul bitaqsid sabatat milkiyatul bai'i ba'da bai'ul lidain alladhi fi dima mustari. Kalau dalam jual beli sewa itu kepemilikan udah pasti ya antara si penjual dan setelah si penjual setelah membeli utangnya, utang apa maksudnya melunasi cicilannya gitu. Allah dividi matil mustari, yang ada pada tanggungan si pembeli. Walida la yajuju bai'u hadad dain wala taskikihi. Jadi kalau ada yang jual beli taskik nih, saya sewa saya menyicil mobil atau rumah atau motor. Rumah motor yang saya telah beli dengan cara dicicil gak boleh dijual. Kenapa? Karena masih dalam dimah ya, belum lunas gitu. Itu gak boleh. Kalau dalam BU tas taksir gitu. Li'annahu min tadawul duyun, masih dalam tanggungan hutangnya. Baina fil ijarah, sedangkan dalam ijarah muntahiyah bitamlik sabatat milkiyah mu'ajir lil a'yan, kepemilikan masih punya sohibul mu'ajir. Kalau kita ya tidak ya jujur tas kiki dia boleh ngejual atau nyewain gitu katanya. Menjual atau memecahkan. Kalau kita mah bisa diakadkan ke yang lain tergantung dia. Contoh si pemilik ini rumah itu kan ini disewakan kalian, contoh ya. Saya lah contoh pemilik rumah ini, amin. Ya Allah. Kayak deket banget. Doa-doa aja. Ya. Ya contoh, saya kayaknya kalau udah disewakin sama anak-anak nanti mau disewain ke yang mutajawid contoh, atau saya sewain ke para pengusaha atau saya sewain, itu kan tergantung saya karena kalian masih sewa gitu kan. Coba kalau ini udah saya, kalian beli, saya punya hak nggak untuk menggunakan? Nggak ada, itu makanya bedanya bayi ubit taksit dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Kan tadi bayi muntahiyah bitamlik itu ada ini ya, ada kurun waktunya misalnya 3 tahun, tergantung akadnya. Berarti kalau misalnya nggak jadi boleh gitu dibatalin akadnya? Tergantung kesepakatan itu. Kalau emang dari kesepakatan biasanya ada namanya fasul akad ya. Kalau dalam salah satu di antara kedua mutaqidain itu ada ketidaksesuaian. Contoh karena dia lalai menjaga rumah, biasanya kan pemilik rumah kalau mau ngejual rumahnya dia orang ini nggak bener nih, nggak jadilah saya jual ke dia gitu kan, ada kayak gitu. Atau karena meninggal, atau karena sakit, atau karena sebagainya gitu kan, ada. Boleh berarti sih. Iya, tergantung kesepakatan. Khawatirnya dia ngadain akadnya akad laziman, bukan laziman apa ya? Udah pasti gitu. Jadi ntar yang meneruskan sih mewaris ahlul warisnya gitu. Udah ada perjanjian. Nanti ada di sini tuh ada al-wafa bil ahdi kalau nggak salah tuh wajib. Tapi kredit di sini dia tanpa penambahan kan? Atau dia ada penambahan? Penambahan gimana maksudnya? Setiap penambahan harga. Ini kredit. Penambahan harga atau memang cicil biasa aja? Penambahan harga di luar harga barangnya atau termasuk administrasi? apa nih, penambahan apa? Penambahan kayak imarah tuh kayak per tahunnya tambah uangnya atau memang tambah harganya uang segini tapi kena dia kredit jadi tambah? Ini dalam akan taksir. Itu tergantung si punya apa? Penjual kan? Penjualnya. Dia terus kayak perjanjiannya. Kan emang biasanya kredit tuh enggak sama-sama harga awalnya gitu. Kalau sistem dalam Islam ya sederhana gitu kan, ada uang ada barang, mau dicicil. Kalau contohnya 100 mau dicicil 5 kali berarti 20 20 20, harusnya gitu kan. Tapi sistem sekarang tuh enggak kayak gitu. Ada administrasi, ada perawatan, ada capek bla bla gitu kan. Coba ke dealer coba tanya. Banyak tetek bengeknya pokoknya. Tukang kredit. Kalau di yang ijarah al-muntahib ditambli itu kan kesepakatan dari kedua-dua belah pihak itu 3 tahun ya? Iya, itu tergantung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Misalnya gini, saya ada duit nih buat melunasin tapi harus 1 tahun, bisa enggak bayar aja gitu? Akad awalnya berapa tahun dulu? 3 tahun. Nah, enggak boleh. Jadi harus karena kepemindahan setelah sesuai kesepakatan. Gitu. Itu ijarah ditambli. Mungkin aja si pemilik kayak tukar kayak awalnya nggak sih nih dibeli, terus selama 2 tahun itu kayak nggak jadi deh, nggak jadi aku jual, nggak sewain aja gitu. Iya, misalnya dia jadi nih beli, jadi misalnya setahun udah enak di tinggal itu, enak pokoknya. Duitnya ada gitu, daripada 2 tahun lagi kelamaan bayar aja gitu. Terus si pemilik ya udah saya terima, itu yukholif syari apa enggak? Enggak lah, kalau kan antarodin, asal usul dari sebuah akad itu antarodin pokoknya. Cuma muntahya bitamlik itu namanya orang berubah-ubah, ada yang nyewa, ada yang mau bayar, berani lebih gede. Tergiur enggak untuk dirubah tuh? Dia bayar cuma $100, yang ini $1,000, yang mending $1,000. Gitu namanya, oh ya materialistik lah, namanya juga manusia. Gitu. Nah, makanya nanti setelah bab ini tuh ada bab tentang al-wafa bil ahdi. Nah, kita sebagai manusia mau posisi sebagai penjual atau pemberi nanti akan diuji amanah enggak dengan apa yang kita punya gitu kan. Tuh sama kalian sama orang Mesir gimana? Berubah-ubah kan? Iya. Soalnya dia sewa gitu. Iya, gitu. Berarti kalau misalnya ijaroh muntahiyah bi tamlik itu 2 kali bayar. Yang satu bayar igar yang selama 3 tahun itu, yang kedua bayar beli itu. Itu tergantung nanti. Ada 3 kalau enggak salah, ke Ustazah semalam baca tuh, jadi ada yang cuma bayar sewa langsung mubasyalkan bayi gitu ya, tanpa ada tambahan lagi. Ada yang kedua ada tambahan, yang ketiga jadi tergantung, bisa milih, dia bisa bayar lagi bisa enggak gitu. Ada macam-macamnya nanti. Berarti kayak igar rumah ini juga ada ya, igar rumah di sini. Ada air bayar igar pertama, ada masih apa yang takmin nih? Oh, itu mah beda lagi. Takmin, simsar. Pengalaman. Sama. Nah, itu adat. Kalau itu namanya akad ijarah aja biasa. Sebenarnya bukan tamlik ijarah. Cuma ini dia bilang, kan ada yang kita akadnya tuh udah sewa langsung memiliki tanpa ada tambah biaya. Tapi ada yang udah sewa ingin membeli, biasanya dengan tambahan biaya yaitu membeli gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita mah ijarah adi, bukan muntahya bitamlik, gak ada itu. Keren banget ya bisa beli rumah sini. Ya, amin. Paham gak yang ini? Lanjut ya. Nah, ini mah tentang apa nama-nama lainnya. Mustalahat. Mafhum ijar muntahya bitamlik. Akdul ijar muntahya bitamlik wa akdun kana awwalu zuhuri halahu fi Injil Tra. Di mana Injil Tra? Inggris. Wa qad dhahara kasurah muaddalah minal bay' bi taqsit. Dulu bentuknya tuh kayak jual beli cicil katanya awal mulanya. Kenapa terlahir ijar muntahya bitamlik itu dulunya kisahnya itu di London itu atau di Inggris itu adalah jual secara cicil. Hai suyuso gupi halbay fi surah akdul ijar, di mana bentuk awalnya sigohnya itu pertama menyewa katanya wahwa akdum lam yaktub, ingda ahad minal fuqaha mutaqaddimin yang belum ada ditulis oleh ulama-ulama terdahulu tetapi banyak ditulis oleh ulama muasirin. Jadi kisah mulanya itu pertama adalah munculnya ijrah muntahib tamlik itu adalah bai'u bitaksir. Jadi lahirlah ijrah muntahib tamlik itu karena bai'u bitaksir, katanya gitu. Ulama-ulama zaman dahulu itu belum tahu, belum ada yang menulis tentang akad seperti ini. Ulama muasirin baru katanya, karena terjadinya pada masa-masa sekarang gitu. Itu lewat sampai langsung masuk mustalahat aja. Ini kan di sini judul mustalahat. Apa artinya mustalahat? Nama lain, istilah lain dari ijar muntahiyah bitamlik itu apa? Bai'ul ijari. Jual beli dengan sewa gitu. Al ijar satir lil bai. Sama aja itu intinya. Al ijar alladhi yanqalib bai'an. Al ijar muqtarin bi wa'di bil bai. Udahlah sama itu artinya. Apa artinya ini semua? Yaitu ijarah muntahiyah bin tamlik. Kalau kita mah nama samaran mereka gitulah ya. Lanjut ke 24. Nash'atu aqdul ijar muntahiyah bin tamlik. Allah cepat banget. Ayo Neng, baca Neng. Sejarah soalnya ngantuk, Ustaz Teh. Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullah ta'ala. Sadisan nash'atu aqdul ijaratil muntahiyati bitamliki. Nash'a hadal aqdu fi Inggiltera an alf wa samanmi'ah sitah wa arba'ina miladiyah wa ahlu min ta'amili bihi tajir lil alati musiqiyati kana yu'ajirul alati ijarah yatba'uha tamlik thumma intaqalat al-fikratu min al-afradi ila syirkatil wal-masani'i. Satu. Apa? Nomor satu apa tadi? Awalu man ta'amu bitajir di alati musukia. Jadi munculnya ya nas'ah akdun ijarah itu dulu ada sewa-menyewa alat musik. Kemudian udah disewa-menyewa ingin ngebeli gitu kan. Udah suka dengan musiknya, ingin ngebeli. Nah timbullah apa fikrah tiap orang. Gimana kalau buat bisnis gitu katanya. Atau buat pabriknya. Yang kedua, lanjut Neng. Fa'ala bil fikrati syirkatun fa'amila ya fa'amila bil fikrati syirkatin sanggar oh iya jadi udah pikiran dari alat musik sama di sawah, udah ke sanggar. Pindah ke alat-alat jahit. Sanajir lu li alat hiyatoh. Sanajir lu li alat hiyatoti haitu kana yatimu ta'amula ma'al umala'i antarikin akdi ijarin yatadammanu imkaniyati tamalakal alatin mu'ajirati ba'da tamami sadadin mablag. Ba'da tamami sadadin mablagin mu'ayyanin yumasilu fi haqiqati tamanan laha. Nah, itu nomor 2. Yang mana? Dari fa'amila fikrah. Jadi tadi dari alat musik disewa ingin dimiliki, kemudian timbul ingin dibisniskan, beralih ke alat yang lain, alat jahit. Kayak gitu juga. Pertama, alat jahitnya dipakai, bagus gak nih? Dipakai buat apa? Bisnis gitu ya, atau alat jahitnya bagus gak gitu. Kalau bagus ya udah, ya timu ta'amul ma umala. Kamu pakai, saya sewa beberapa kemudian dibeli gitu. Aqdul ijar ya tabaman imkannya tim apa tama luku alat muajir ba'da tamami sadad. Nah, udah disewa beberapa tahun kemudian ketika udah melunas yumasuk hakir sama nan laha maka ini jadi barang miliknya katanya gitu. Yang nomor 3. Tsumma tatawwara hadzal aqd. Wa ma labisa an tazaida mimma daf'al bil musyri'ina ila tandimi bi nususi qanuniyatin. Wadhalika mundu bidayati hadzal qarni faqad tanawwalu fuqaha'ul qanun tahta musammiyatil ijari satiril bai'i. Dah lah sampai situ aja. Nah, tadi udah berpindah dari alat musik, alat jahit. Nah, mereka timbul untuk berkembang terus ke alat-alat yang lain. Di situ mereka butuh penguat, ya, undang-undang. Buat undang-undang, buat undang-undang yang bisa mengatur tentang bisnis apa ijarah muntahiyah bit tamlik itu. Tamlik. Nama awalnya adalah ijar satir lil bayi, katanya gitu. Tatwir apa sih? Summa tatawwara, nomor 3 ya. Kemudian berkembanglah akad-akad ini. Maksudnya berpindah dari satu alat musik ke alat jahit, mungkin ke mobil, ke rumah, ke hagat-hagat yang lain ya. Wa mala bisa antajayut mim madafa masyru'in, dijadikan bisnis gitu kan. Terus berkembang wadaful masyru'in. Maksudnya terus dikembangkan proyek-proyeknya itu, bisnis-bisnisnya ila tandimi, sampai dibentuklah suatu aturan atau undang-undang ya, konunia. Binususi konunia. Nah, itu dimulai pada abad itu, hadal korni katanya. Fakotana wal fuqaha qanuni. Nah, di sini dulu menamakannya itu dengan al-ijar satir lil bayi atau bai'ul ijari. Gitu. Aduh. Lanjut nih, nomor 4, summa intaqalat. Nah, itu. Kuman taqalat ba'da dhalika ila dual islamiyati min khilali bunukil islamiyati wallati ja'alat hadal aqdu jaza'an juz'an minal amaliyati al-asasiyati allati taqumu biha wa minal bunukil islamiyati allati tubiqat hadal aqdu banku maliziyal islami kama qama. Dah, udah ada undang-undang. Nah, mulai udah di negara non muslim atau di negara Eropa tuh udah nyebar akan seperti ini, masuk ke dual Islam gitu. Intaqat ba'dadai ke ila dual islamia, di mana ternyata diperhitungkan bisnis ijarah muntahiyah bitamlik seperti ini gitu, bisnisnya prospek kayaknya. Jadi beberapa bank Islam contohnya Malaysia, kemudian Iran dan sebagainya mengikuti bisnis ini gitu. Udah gitu aja sih. Sampai nyebar katanya. Lanjut ke 26. Mau sholat jam berapa? Selesaikan ini dulu ya. Oke. Kenapa Neng? Mazaya. Mazaya itu kayak poin keistimewaan, bisa suka-suka kita. Yang penting paham maksudnya. Mazaya akdul ijar muntahiyah bitamlik. Gas coy. Binis batilil musta'jir. Musta'jir apa? Yang disewakan. Mustari. Musta'jir itu mustari. Kalau bai apa? Mustajir. Kalian harus dibiasakan istilah seperti itu, karena kalau salah ta'rif bingung kalian nanti. Salah. Mustajir, mustajir itu mustari. Kalau muajir itu bai. Nah, gitu. Nah, ini apa sih mazayanya untuk lil mustajir dalam akdun ijar muntahiyah bitamlik? Yuhaqqiqul ijar muntahiyah satu. Hiyazatul mustajir lil asal wal istifadah minhu. Nah, jadi bisa memanfaatkan bendanya dan memanfaatkan minhu biragmi, walaupun ada mukudurati yang ladab isaman nakdan, walaupun dia tidak mampu untuk membayar satu tunai. Intinya bisa memakai manfaatnya tanpa harus memilikinya gitu loh. Aku salat ini. Masih siang, hai. Udah memilikinya, udah kemana-mana. Aduh. Bukan gak bisa memiliki, gak mampu. Gak ada uang soalnya. Gak bisa bayar secara tunai. Dua. Dah. Ada mulhaja ila tajmidu juz'an kabir min ra'sil mal. Nah, enggak usah nabung banyak-banyak gitu untuk bisa ngebelinya, enggak usah. ada muhajah enggak perlu. Tajmidu juz'an kabira sih enggak usah nabung uang banyak intinya gitu ya. Tajmid itu kayak membekukan atau nyimpan uang banyak, juz'un kabir. Juz'un itu sebagian, tapi kabirnya itu loh. Jadi uang banyak maksudnya itu mirasil malin dari modal. Wadzalika fi hal qudrati 'ala sadad mimma yuhsinu murakkad suyulul ladaihi. Jadi kalau dia bisa mampu menyewa, ngapain maksain untuk membeli gitu intinya. Selagi bisa dimanfaatkan, ngapain memiliki. Gitu fi hal qudratihi. Kalau dia mampunya cuma untuk melunasi yuhsin. Apa kalau kita malah menyewa, enggak usah maksain untuk membeli gitu. Tuh. Yang nomor 3, ya malu alal iqtina'u ma'idatul hadisah qad la tatawafaru lil musta'jir imkaniyatu syira'iha li dha'fil mawarid adzatiyah ladaihi au adamul qudrah al iqtirad. Kalau dia enggak bisa iqtirad itu kredit pinjaman gitu kan, dia bisa dicukupkan dengan disewa, menyewa gitu. Enggak usah kredit untuk membeli gitu katanya gitu. Bisa melakukan ala iqtina ima'idat, memenuhi kebutuhan terbaru dia yang tidak bisa dibeli secara tunai. Kalau kita gitu karena kelemahan dia. Tidakfi mawarid datiyah. Karena dia enggak memiliki cukup uang. Atau secara kulasanya ada mulkudroh ala iqtirad. Enggak bisa minjam untuk dikreditkan gitu. Bisa disewakan gitu. Paham enggak maksudnya ya? Ya. Dia bisa kalau kita mah kayak tauhid wan nur. Nah, dia bisa memenuhi pasarnya dia atau toko-tokonya dengan barang-barang yang ada tapi tanpa harus kredit, bisa sewa gitu. Contoh itu mah. Tapi enggak mungkin kan tauhid wan nur. Sewa dong, sewa. Iya. Sepatu roda. Lupa di nomor 5. Banyak banget sih. Terlepas. Iya, itu banyak manfaatnya banyak. Berarti tupa di kuyud alati taltajmi habunu fi tamwili halil masyu'at au iqradiha fa huwa yu'idu usluban tamwilan afdal min iqtiradil fawaid ribawiyah muharramah. Terlepas keterikatan. Iya. Terlepas keterikatan apa lagi, Neng? Komitmen. Terus bang udah terjemahin ya. Ya udah bacain aja napa biar cepet ini daripada pakai fawaid ribawiyah kan, terlepas dari adanya ikatan ya, ikatan yang mengharuskan berkomitmen seperti adanya riba, unsur riba kayak gitu, jadi nggak usah. Ini dibaca semua. Biasanya poin-poin yang penting aja. Sampai koma aja. Sampai apa? Koma. Sama titik, sampai titik. Oh, dibaca sampai koma. Gak ada komanya, langsung titik itu. Ini nih yang 7, yang 7. Yang 8 ada. Oh, iya. Okay. Nomor 6. Ada muta'arrud lil makhati tamwil antarik iqtirad. Apa? Menghindari kekhawatiran. Apa, Neng? Menghindari kerugian. Oh, menghindari kerugian. Resiko. Atau resiko. Nomor 7. Yuhaqqiqu maizatu muhimmal lil mustajir wa huwa tajannabud dara'ib allati qad tufarridu 'ala ba'dil malak fi ba'dil anzimah. Menghindari pajak-pajak ya? Heeh. Dara'ib. Denda bisa. 8. Ada mu'irhaqi mustajir biduyun. Enggak banyak utang tuh. Dah. Minus mati mu'anjir. Ini mumaizah lil mustajir. Kalian paham enggak? Coba bacain nomor 1 apa? 1. Tadi apa? Bisa manfaatkan kita harus memiliki. 2. Enggak perlu nabung. Enggak perlu nabung banyak-banyak uang. 3. Dapat memenuhi kebutuhan terbarunya dengan sekali naik. Ya, keempat. Yukada usul mustajir. Yukada mul usul mustajir. Maka kita tanggulan kan usul mustajir illa ya total bayar. Yang kelima, yang kelima, yang kelima. Kelima. Lepas dari komitmen. Yang komitmen. Dalam udah enggak jelas ini. Ini sebati lil muajir. Sekarang untuk si Mbak I, apa nih manfaatnya? Satu. Yahmalu hadal usul mustajir kullat takalif siyanah allazima lil muhafadzah ala usul muajir ma tahammul takalif ta'min. Apa kalau kita? Semua ya, semua biaya perawatan dan pemakaian ditanggung oleh si mustajir. Jadi terlindungi. Semua beban ya, pemakaian itu dan perawatan ditanggung oleh si mustajir. Yang kedua, yahtafidu min hilal hadal aqdan bihaqqi raqabah bihay suyum kunu istirja al asl fi hala adam sadad mustajir alil baqil aqsad. Pengawasan. Bisa balik lagi. Jadi ada kalau ada ketidaksesuaian dengan si mustajir, barang bisa dibalikin atau dia lalai nih sewa aja enggak benar apalagi mau ngebeli. Gitu. Ya, tafid itu menjaga ya. Khawatirnya gitu bi haqqi raqabah, maksudnya tuh hak ada hak kepemilikan, yumkinu istirja, si sahibul ain bisa meminta istirja, minta balik ya aslu ainnya pihala dalam kondisi ada musadadil mustajir ketika si pembeli enggak mampu atau lalai libaki aqsad, enggak bisa membayar cicilan sewa gitu. Au inda ikhlal atau dia ada kelalaian dengan bibak disuruh tita aku dalam beberapa akad syarat akadnya gitu. Yang nomor tiga, tawafuru syurut tita aku pita ajir mutihabit tamlik murunah kabiro bainal muajir wal mustajir bihasil yumkinul lil muajir ikhtiarul amil ala ditatawafakwa ikhtiajatihi ma'atabiatil khidmah ala tiyukadima muajir. Jadi memenuhi syurut antara kedua belah pihak sesuai dengan akad muntahib apa takjir muntahib tamlik murunah sesuaian di mana adanya ikhtiar pilihan amil alladzi tatawafaqa ihtiyajat yang sesuai kebutuhan masing-masing, si muajir butuh duit, si mustajir butuh barang. Gitu kan, fleksibilitas. Iya, fleksibel bisa. Yang nomor 4, bitamlikil muiddatil muajir muajjarah lil mustajir ba'da sadadil kamil aqsad yuwafiru ala muassasat almaliyah kasira min takalifi ma law kanat hadil muiddat tahtaj ila tafkik wa irja ilaiha. Apa Neng? Pemilikan barang apa? Memenuhi pemilikan barang-barang. Nah, untuk menghemat tanggung jawab ba'da setelah menyempurnakan cicilan. Menghemat tanggung jawab ya. Aku baru tahu tanggung jawab bisa dihemat. Terus gimana ya? Gimana ya bilangnya? Mengurangi tugas kalau kita mah iyalah mengurangi kerja gitu. Meminimalisir, mengefisienkan tenaga gitulah kalau kita mah. Ya, binis betul iktisadil kaumi. Apa maksudnya? Ekonomi masyarakat. Satu, itahatul usul ma'idat antariq hadal akad mimma yusaidu alal insai mazayud mazayud min masyu'atul intajiyah fil bilad. Kalau kita mah ngebantu perekonomian masyarakat setempat lah. Ya. Au ala tubnal wahdat qaimah masyu'atul litawassu wa hadalahu asarul bariz fi ahdats tanmiyatul iktisadiyah. Apa sih keunggulannya? Tanmiyatul iktisadiyah. Menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat lah. Memudahkan kalau pengin punya barang bisa disewa dulu baru dibeli gitu. Memberikan kesempatan memudahkan memiliki sesuatu barang dengan disewa kemudian dibeli gitu. Kalau kalian ditanya mahwa mumayyizatul muntahiyah ijar muntahiyah bitamlik, contoh binis batil iktisad di kaumi tanmiyatul iktisad, udah cukup itu. Iya. Yang nomor 2, ziyadah fursat tasgil umal fil mujtama, memudahkan atau membuka peluang untuk kesempatan peluang kerja di masyarakat. Ya, dan mengurangi atau menekan angka pengangguran. Teh, boleh enggak gini? Kan ini misalnya kita nyewa barang nih, tapi ini bukan rumah. Apa? Apa ya? Mantan. Ya apa-apa kita kawanannya mau apa? Oh, mantan. Sepeda deh, sepeda. Okay. Saya kita menyewa sepeda. Kan kita mau beli nih, kita sewa dulu ini. Tapi kita kalau misalnya beli, tapi barang yang lain, sepeda yang lain. Boleh enggak? Dia yang nyewakan pemilik sepedanya satu jenis atau beberapa jenis? Enggak, dia nih banyak nih sepedanya gitu kan. Dia emang jual sepeda. Jual sepeda. Terus ada nyewa juga. Ada. Kita biasa sewa. Terus aku nyewa yang ini, tapi pas beli, yang lain. Gitu. Tergantung si pemiliknya ridho enggak. Yang dirusakin yang A, yang dibeli yang B gitu. Kalau aku enggak mau. Enggak sama kan? Saya kita kayak beli buah-buahan itu loh Teh. Yang dipegang. Yang ini tapi beli yang ini gitu. Biasa itu. Kalau makanan masih mampu anu, kalau barang ya tergantung si pembeli penjual. Testimoni biasanya langsung jadi hak milik ya dimakan gitu kan. Kalau sepeda, kalau barang kan nggak bisa ditestimoni. Maksudnya tuh dipakai langsung jadi hak milik. Paling dilihat, dicoba dikit gitu kan. Muter nggak tuh itunya gitu. Contoh itu. Kemudian yang ketiga, ta'jilu bi iqamati sina'atil mutaqaddimah aksar intajiyah, mempercepat produksi. Udah nih, mau salat apa lanjut? Intajiyah apa sih teh? Produksi. Intaj. Oh iya. Reseller, dropship itu termasuk akad apa? Bingung dia. Kalian kalau ditanya bahasanya apa bahasa lain. Iya, itu istilah aja. Makanya kalau kalau apa gitu kalian nanti dalam jual belilah nanti kalian bisa dari pihak pertama ke pihak kedua ke pihak ketiga itu hukumnya apa? Mau sholat dulu kita? Apa lanjut nih? Atau mau udahan? Udah. Tergantung sih. Udahan aja. Akan kita sampai sini saja gitu. Iya. Udahan boleh nggak teh? Boleh boleh. Kebermanfaatannya. Udah. Ya Allah kebermanfaatan. Deh, ya. Udahan dulu ntar jam. Oke. Mau fokus belajar yang lain dulu. Siap. Okay. Oh ya, kalian. Oh, siapa Diana? Mau kapan lagi bimbelnya? Kan ini kan insya Allah kan 8 kali pertemuan. Nah kita sedangkan udah mau akhir November kan, dikit lagi udah mau Desember. Jadi kalian mau seminggu dua kali atau emang mau ngejar seminggu sekali aja tapi digenjet seminggu dua kali. Poting. Yang seminggu sekali cung, seminggu sekali. Cung yang tinggi lah, biar bisa dihitung. Satu, dua. Ini yang seminggu sekali ya. Kalau seminggu sekali berarti berapa jam namanya? Ya, aku mah terserah sampai jam 1, berarti asal jangan 24 jam aja lah. 9, 10, 11, 12, 1. Gino kak, kan saya seminggu sekali tuh. Tapi emang waktunya tuh emang jam 9 langsung mulai gitu. Tadi kan kita kena kalau Selasa abis kodonya langsung dipakai tauhid ke ruangan ininya. Hari Selasa. Jam 1 udah selesai, tapi jam 9 tuh langsung mulai gitu loh. Tadi kan kena susah, masalah waktu susah. Soalnya pertama kemacetan itu di luar. Iya. Kedua, kadang ada kegiatan lain. Iya. Yang ketiga ketiduran. Sering terjadi. Jadi gimana mau dua kali apa sehari? Terus gantung sih, tetap hari itu hari hari apa sih? Jadwal tadi masih kosong soalnya. Aduh, hari itu hari apa itu lagi? Angkatkan. Yang kita kisah Ahad ya. Ahad sama Selasa. Oke. Okay. Eh, udah seminggu dua kali aja. Ahad hari jam 10 boleh kan? Pagi aja kitanya, enggak siang. Hari Ahad mau hari jam berapa? Siang, sore? Ya udah, kalau kan masalahnya di sini kapan? Tepatnya. Kapan jam berapa? Ya udah, ntar kayak ditanya dulu. Tanya dulu ntar kamu ngasih. Jadi cuma 2 hari. Nanti coba. Aku bingung dia. Dua kali. Ada untuk hari ini enggak apa-apa Mukodimah cuma sampai halaman 28 ya. Okay. Minggu depan kita lari pagi. Maksudnya kejar target. Hari ini karena pertama telat kakaknya. Kita juga telat. Iya. Nyari tempat sama ada Hagah dulu. Jadi minggu depan semoga bisa on time. Dan bisa lebih banyak sesuai target. Kalau kemungkinan 2 ya, 2 kali pertemuan. Ya udah. Pertemuan kedua berarti nanti di selain hari Selasa belum pasti berarti. Ahad. Yaitu urusan aku dan dirimu dan mereka gitu ya. Nah, tadi Miss Bilhamdulillah. Istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Dah. Alhamdulillah. Siapa teh? Rika. Ahlan. Yuk. Siapa ya? Tahu lah kasih ke siapa. Yuk. Ipa pulang. Tidak lah. MM juga kan tidak. Kalau seringnya kan saya dulu. Terima kasih. Sami-sami. Cipak. Tapi siapa? Tapi siapa? Terima kasih. Aduh, siapa?